sungguh aku tak menyangka kalau Karsi itu cepreng alias cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaet lagi ini Karsi. Obral cintanya, astagfirullahaladzim, Karsi ku anggap Siti. Padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsi dasar tahu diri. Cut. Kalau dinasihatin cemberut, plos ceplos ceplos ceplos plos. Karsi ngejawab, sawios. Dulu Karsi pernah bilang, dosa si urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Karsi cewek masa kini kehilangan kehormatan dijadikan kebanggaan. Auzubillahi min dalik. Taubat, taubat, taubat, taubat, Karsi cewek kewalat. Beberapa kali